curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Siapa bae wong elah? Sing jenenge wong tua mesti kekarepane gede. Kekarepane kuwi tinggi dhuwur. Terutama anggar wis ngomong masalah anak, masalah bocah, mesti karepane kuwi wong tua ya. Anaknya ngeben dadi presiden, anaknya dadi gubernur, anaknya dadi apa ya, pelaut, anaknya dadi profesor, dokter. Dokter Anda, dokter Duda, lah pirang-pirang koke. Nah, biasane mengawali ning kuwi karo jenengan. Iya, titimang sane jenengi bocah kuwi biasane jenengane kuwi mau sing dipilih. Kue mengandung doa-doa, contohnya surbekti, kue ngeben karepe wong tua, bareng wis gedhe anake dadi sing bekti, dadi wong manut, dadi wong ngabdi, maring negara, maring bangsa, maring orang tua, maring agama, dan bengek. Ya bok, Sugiarto, ngerti nih kak? Iya kae, wong tuane min-mini kue karep-karepane anake main kon Sugiarto, sugi duit, sugi dunya, las pokoknya ya, dadi wong sing dan kebeneran nah. Lah banjur anak kang tanggane nyongke ya, kepengine anake dadi polisi, dadi komandan, bu komandan peleton, bu komandan klepon, bu komandan telepon, lha iso ora ngerti pokoke komandan. Berhubung duwe cita-cita kae kuwi wong tuane akhire anake bareng lahir lanang dijenengi Mandan. Mandan, undangane Mandan, jenengan nang KTP Mandan, Mandan orang genah. Ya wis, titik mangsane wis gedhe kuwi anake si Mandan kuwi ya. Temenan, sekolah enam maring sekolah polisi. Nah, siki apik-apik tidiki be, kaya ngapa pole kaki Mandan barang mlebu nang sekolah polisi. Nah, ini dia, curanmor, curan perasaan dan humor. Oke, ya ya, benbo orang pengecualian. Langsung baik ge, tanpa pengecualian. Kowe pada dikirim nang wong tuamu maring enak kok dadi polisi. Aja karepe madang, baik. Pangan nang asrama isine kur rebutan panganan tok kaya wong desa. Kaya kuwi dadi polisi. Kuwi bocah sing pojok dhewe iki aja dandan ben jajal. Wong dadi polisi kuwi karepe dandan ben parman bae kuwi ngawu gincu apa barang. Polisi kuwi kudu tegas. Gedhe dhuwur wonge melindungi mengayomi masyarakat. Kaya ngene ana laporan jare wonge ana salah satu siswa sing nonton TV, bae. Parpe apa iki lho dadi polisi apa dadi montir TV? Sampu kabeh nang nyolak kabus pada. Baris. Hari ini agendanya tes. Siapa bayi sing ora jawab pertanyaane nyong? Bali, ora ana sejarah polisi bodoh. Ora ana. Siapa bayi sing ora jawab pokoke kudu bali. Langsung, masuk ke. Nomor absen pertama Mandan. Di sing jenenge Mandan masuk. Ini masuk. Sapa kok jenenge iki? Dari kan bikin macamnya siapa? Wong lebih bikin kok kelalen. Wah, aku ngetes polisi kok kelalenan. Pekon, maksudnya apa kok? Jenengan aku siapa? Nyong ngerti jenenganmu tapi nyong pengen ngetes ke. Siapa jenenganmu? Mandan. Mandan? Jenengan kok Mandan? Mandan, stres sama Mandan gemblung kok sih gak apa-apa sih ya? Ajangannya kue kapruk apa perwira kue apa dari budenya jadi perwira polisi apa apa damek lah. Ya, ngomong tuamu kue lucu banget. Mau jenengi bocah kok Mandan. Lainnya ya dari takun ke Mandan gemblung sama Mandan kentir. Kayaknya anak kenal di tes apa di gujuk ya karep kapeli kak. Wong-wong tuh aku gue karepe nyung dari komandan, dari polisi. Ya pantas bae mbok jenengi nyung Mandan. Aja malah gue nyek-nyek kan malah narika. Kayak jenengan dari kapika-pika. Wih loh jenengan kok Davir. Komandan Davir. Aja sekarpe dewe kue wong karo komandan kue kaya uwe. Ya kok tes penanyung. Siap komandan Davir. Pertanyaan pertama, ngerti apa kue? Siapa sing mateni 7 pahlawan revolusi? Instruksi, bila nih. Udah ngomong aja karo udut. Ngetes karo udut, ya kue udutnya buang. Nantang kue pancen kue ya. Ya abis nyetuk manut be. Siapakah yang membunuh 7 pahlawan revolusi? Dijawab malah mereng baik. Jawab. Sabar dipit. Pak, ini lagi mikir. Apa jawabannya apa segampang itu sih enak aja tuh. Ngetakung kue kue. Sabar dipit. Pikir di sini nyong. Ya suan udah mikir. Bulan yang menang baik ini kan nyetuk mikir dipit. Sabar. Siapa yang membunuh 7 pahlawan revolusi? Siapa ya? Shit. ngajak suen tak tinggal mangsit apa kepriwe kowe. Ini ngerti jawabannya, Pak. Siapa yang membunuh pahlawan revolusi? Siapa? Kayan-kayane nek sing mate ini udah para teroris, berarti kowe jenderal-jenderalnya mati bunuh diri. Berarti nyong orang ngerti jawabannya. Orang ngerti tidak mau dan. Ring nyesal bener-bener sebenarnya nyong. Si gundulmu gue pokoknya. Orang ngerti kok di bener-beneran ya di. Kamplengnya apa kebrimak ngarep-ngarep kue. Wish, kue gagal tes pertama. Siki kue balik maring desamu. Kue ngesukulin balik maring ini maring. Sate kudu nemu jawaban kue mau. Siapakah pembunuh 7 pahlawan revolusi? Selama durung te jawabane, kowe ora ning bali kene maning ora dadi polisi. Dadi bali kenyong dan. Bali. Siki apa? Masuk siki. Bali. Ya, sedulur pancen ya anak-anak baik kowe ya. Alangane kowe pirang-pirang anggar wong kepengin dadi wong sing bener, dadi wong sing berguna, dadi wong sing bekti. Dadi wong sing manpangat kowe pancen ana bae alangane. Lah akhire temenan ge Kang, kaki mandan ge bali maring omah telaksa banget yakin. Anu wis cita-cita anak kecil dadi polisi, wong tuane ya wis ngetokna duit pirang-pirang, adol sawah, adol karangan, teng alas neng karangan. Kur nggo nyekol anake kowe mau kon dadi polisi, kalingane kur gara-gara ora iso jawab pertanyaan dari komandane, malah kon bali dieliminasi yang telaksa banget wong jan. Aku dewek wedi melas, Kang. Enggane-enggane iki ya. Kaya nyong anggar menghadapi situasi kaya gue sih kepriwe ya. Terangsa banget kayaan-kayane lho, Jan. Melasi pisan ku yakin. Lah, barang kutul rumah ge, Kang. Ke kaki mandan ge stres. Mumet banget pikirane mikirna gue mau. Siapa ya pembunuh 7 pahlawan revolusi? Wis maca buku pirang-pirang, buka ke internet, takon maring wong tuane apa maning orang ngerti. Lah akhirnya gue ngilangin stres. Kaki mandan dolan mari ngone kateng aneh. Wah mari ngone pacare temenan ke jeneng aneh ini kanisem. Langsung betili ke yuk kaki mandan dulu nemonin ini kanisem kayak ngapa ke. Yuk tarik sur. Sekian lama kudiran teorang ingin rasanya ku cepat pulang ke kampung halaman. Kanisam! Abang pulang! Mak mau pakai kaki mandan bali mak terus dari polisi apa ya. Ayo mak selamatan gagan gak selamatan mak nyebelah aja mak cepetan gagan mak sesuen. Assalamualaikum Nis ke mas bali ke. Mas mandan bali Nis maafin abang ya nyong mandan suwe uli lunga kena nyong lagi ngabekti memenuhi cita-citanya wong tuane nyong wong namien lagi nyong tes lahir gue wong tuane nyong karena dari polisi. Tentunya madan siwe udah ninggal nako aja Nis. Ya wes, kena jagong mas, yang pengen takon. Priwe, dari polisi apa urung? Jadi mau Rika pengen dari polisi. Priwe, udah latihan, wis sukses apa urung, wis dadi apa urung ke? Lah iya ke, bingung ke. Kaki mandan udah jawab pertanyaannya pacare. Aduh Jan, arep jawab urung. Isin, arep jawab lagi kon badi gara-gara resan jawab pertanyaan kan komandane. Malah lewisin maning, medih, bukti pegat, bukti putus. Kan bingung, golet alesan. Pinter banget ke alesannya ya, tiri keju alesannya kaya ngapa. Kaki mandan dulu ngomong karep pacare. Kepriwe mas, pokoknya ngerjenengan urung dadi polisi nyung ora gelem bojo karo Rika lah, sorry. Oh kaya gue, tenang bae Nis, tenang bae. Gila gue rasa omong ke, Mas Mandan siki wis sukses. Ora kur dadi polisi tok, Nis. Kene siki bali iki ya, iki dalam rangka tugas. Ih, sumpah iki, Mas. Sangar temanku, nabi wingi kok langsung dine tugas. Tugas apa kok, Mas? Nah, iki yang nyopan kandamarin kok mulane meneng. Aja ngomong sapa-sapa. Nyungkit bali lagi dine tugas. Nang komandane nyungkit ya. Kon menyelidiki 7 kasus pembunuhan sekaligus. Ih, madani teman gue. 7 kasus pembunuhan sekaligus. Iya, 7 kasus pembunuhan sekaligus. Ora tanggung-tanggung, kesing dipateni ngerti ora kwenis. 7 jenderal revolusi. Gue, 7 pahlawan revolusi. Apa harus jangan ngedeni pisan gue, nyokon mengungkap kasusnya. Rika ketom lembone, Rika, Kang. Si bunuh 7 pahlawan revolusi gue PKI. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.